Para pemirsa sekalian, mungkin di antara kita ada yang memiliki dosa dan dia anggap dosa tersebut begitu banyak bagai buih di lautan. Dosanya begitu banyak bagai buih di lautan. Sehingga dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hadis yang secara singkat kita bisa ambil pelajaran bahwasanya dengan melakukan tiga hal kita bisa mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya Ibnu Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubal. Wala ubali." Wahai anak Adam, seandainya engkau berdoa kepadaku, yaitu berdoa pada Allah, dan berharap kepadaku, yaitu berharap kepada Allah, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan tidak akan aku pedulikan lagi. Ya Ibn Adam, lau anna balagha dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartulak. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar, banyak memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Allah lagi berfirman, ya Ibnu Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqrabiha magfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Namun engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Para pemirsa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya hasan. Ibnu Rajab Al-Hambali simpulkan dari hadis ini ada tiga hal kita bisa lakukan dan akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah. Yang pertama, perbanyaklah doa sambil banyak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak istighfar. Maka dengan banyak istighfar juga kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Yang ketiga, tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Maka kalau kita mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi, Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan yang terakhir ini, yaitu dengan orang itu bertauhid menjauhi kesyirikan, itu jadi sebab utama dosa-dosanya itu bisa dihapuskan. Huwa a'zamul asbab. Sebab terbesar dosa seorang itu bisa terhapuskan, kata Ibnu Rajab. Karena kalau dia perbanyak istighfar namun dia berbuat syirik, maka tidak ada manfaat. Dia banyak berdoa dan berharap pada Allah namun berbuat syirik juga tidak ada manfaat. Maka tiga hal ini patut kita ingat. Dan orang yang punya dosa sebanyak buih lautan yang dia rasa seperti itu, maka banyaklah doa sambil berharap pada Allah, perbanyak istighfar, dan juga marilah luruskan akidah, luruskan tauhid kita, jauhilah kesyirikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Demikian pemirsa, moga manfaat dan marilah kita amalkan nasihat yang berharga dari Nabi SAW tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.